Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Masih dengan pembahasan yang sama perihal tentang fikih, tentang ibadah, karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah itu dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Sebagaimana definisi tentang takwa yang disebutkan Imam Dzahabi juga para ulama yang lain. Takwa pengertiannya adalah imtithalu awamirillah binuri minallah tarju thawabahu. Takwa itu ada dua sisi. Yang pertama, imtithal, mengerjakan perintah-perintah Allah binuri minallah, dengan cahaya dari Allah. Artinya dengan bimbingan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa melakukan itu? Dalam rangka tarju thawabahu, mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahalanya, bukan mengharapkan yang lain. Sehingga takwa itu memenuhi dua syarat, mengerjakan perintah Allah sesuai dengan yang disyariatkan dan engkau menjalaninya dalam rangka mengharap ridho Allah dan pahala darinya. Ini takwa. Ya, bukan sembarangan mengamalkan, bukan sembarangan beribadah, bukan sembarangan mengerjakan, tetapi mengerjakannya harus sesuai dengan bimbingan. Ya. Kemudian yang kedua adalah istinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi wasallam, yaitu Allah azza wa jalla. Binuri minallah, meninggalkannya juga dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan mengharamkan, jangan sembarangan melarang, ya. Itu semuanya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghalalkan adalah Allah, yang berhak mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melarang sesuatu yang hukumnya diperbolehkan dalam syariat. Nanti kita akan jatuh pada dosa. Kita membuat syariat dalam syariat. Kalau bid'ah adalah syariat dalam menambahi sesuatu yang melebihi dari yang disyariatkan. Demikian pula, engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ini pun berdosa besar, bahkan sampai pada tingkatan bisa pada kesyirikan, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Tak banyak orang yang menganggap ini haram, ketika ditanya apa dasar pengharamannya, menurut dia saja pengharamannya tanpa ada rujukan yang benar. Maka ini hindari, kita mengharamkan, kita meninggalkan sesuatu juga dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa kita meninggalkannya? Tahafa 'adzabahu, yani kita takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meninggalkan kemungkaran juga karena Allah, ya, bukan karena faktor yang lain. Karena kalau faktor yang lain, misal mamanya sakit, sehingga dia tidak melakukan sebuah dosa, ya nanti ketika dia sembuh, dia merasa sehat, dia akan melakukan dosa tersebut lagi. Dia tidak merokok, kenapa? Karena lagi batuk. Ya, ya kalau nanti sudah batuknya sembuh, merokok manis. Sehingga kaum muslimin rahimah, kita meninggalkan dosa juga karena faktor siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itulah saya mendapatkan pahala. Mengerjakan perintah karena Allah, mendapatkan pahala. Meninggalkan dosa karena Allah, juga mendapatkan pahala. Sebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang berulang kali kami sampaikan di majlis ini, Rasul mengatakan, faman hamma bihasanatin fa'amila biha atau falam ya'mal biha kadzaba Allah 'indahu hasanatan kamilah. Faman hamma biha fa'amilaha kadzaba Allah 'indahu 'ashra hasanatin ila sab'ati dhifin ila al'abin katsirah. Siapa yang berkeinginan melakukan sebuah amal kebaikan, ternyata dia tidak jadi melakukannya karena ada kendala dan yang lainnya. Ya, sebab-sebab yang menyebabkan dia tidak jadi mengamalkan kebaikan tersebut. Maka tetap ditulis bagi dia kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha, dan siapa yang berkeinginan berbuat baik dan dia bisa mengamalkannya, maka ditulis bagi dia 'ashr hasanatin, minimalnya 10 kali lipat. Ila sab'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila da'afin kathiratin, sampai lipatan yang tiada tara. Ini dalam hal apa? Melakukan amal saleh. Kemudian dalam hal meninggalkan dosa, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang ingin melakukan sebuah dosa, ada keinginan berbuat dosa, ada godaan melakukan dosa, itu sudah ada dalam hati dia melakukannya. Kemudian dia telah yakinlah, dia tidak melakukannya dikarenakan takut kepada Allah, maka kutiba lahu hasanah, maka ditulis bagi dia kebaikan yang sempurna. Kenapa dia meninggalkan dosa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini ditulis sebagai sebuah amal saleh. Wa man hamma biha fa'ilaha, barang siapa yang ingin melakukan sebuah dosa dan dia jatuh padanya dan dia melakukannya, maka bagaimana? Kutiba lahu atau alaihi sayyi'atan wahidatan, maka akan ditulis untuk dia dosa satu dosa. Tidak dilipatkan menjadi 10 dan tidak dilipatkan menjadi lipatan yang lainnya, hanya satu. Cuman kadarnya itu sesuai dengan besar kecilnya dosa tersebut. Beda-beda yang namanya dosa. Tetapi tidak dicatat berlipat ganda seperti amal saleh. Mengapa dicatat sebagai pahala ketika dia meninggalkan dosa? Karena dia meninggalkannya khawfan ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, karena itu kita belajar dan belajar agar kita mengerti tentang urusan agama kita dan kita bisa beramal sesuai dengan bimbingan yang ada dalam agama kita dalam rangka mewujudkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibantu hadirin? Pembahasan kita masih melanjutkan kitab Mulahasul Fikhi yang sempat terhenti pembahasannya dikarenakan lebih mendahulukan tentang perihal yang berkaitan dengan Idul Adha kemarin. Ya, pas kebetulan hari Jumat pertama Idul Adha libur. Pas kebetulan Jumat yang kedua memang jadwalnya Ustaz Afandi. Nah ini Jumat yang ketiga adalah hari ini. Kita belajar Mulahasul. masuk pada pembahasan tentang apa? Salat. Salat apa kau di sini? Salat khusyuk. Salat khusyuk. Sudah masuk pada beberapa keterangan. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, kata beliau, waktu pelaksanaan salat khusyuk. Waktu salat khusyuk min ibtida'il khusyuk ila tajalli. Pelaksanaan salat gerhana itu dimulai dari semenjak awal masuk ke gerhana. Gerhana ada awal, ada tokan, ada akhiran. Ini memang menutup sedikit demi sedikit sampai kemudian gelap, tidak kelihatan cahayanya, dan kemudian berangsur-angsur kelihatan dan selesai. Nah, di sini disebutkan awal waktunya adalah min ibtida'il khusyuk, dimulainya gerhana. Kalau seandainya takarannya jam, ya kalau jamnya tepat, prediksinya tepat. Ya, dulu pernah kami melakukan gerhana matahari, prediksinya itu jam 7. Ceritanya menyebar jam 7 lebih dikit begitu. Nah, di berita yang menyebar di WA atau di media yang lainnya. Tetapi ketika kami melihat 6:30 sudah nampak gerhana itu. Ya. Matahari yang begitu nampak jelas di jam-jam segitu, 7 pagi kalau sini, sudah mulai tertutupi. Kalau bahasa orang dulu, isproa, kemakan buta memang. Buta terong. Terong, buta menimbang. Kan di sini. Sudah mulai hitam. Terus bagaimana? Pelaksanaannya kapan? Nunggu jam 7? Lah tidak. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan jam, tetapi sesuai dengan kapan mulainya apa? Gerhana. Karena jam itu perkiraan saja, bisa ini, bisa itu. Mungkin jam itu berlaku di daerah mana, kita tidak tahu. Wilayah mana, Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian timur. Ternyata kita dapati 6:30 sudah mulai, maka mulai salat. Sampai kapan selesainya? Ila tajalli, sampai matahari nampak jelas bulat kembali. Jadi prosesnya panjang sekian jam, ya. Nutup sedikit-sedikit, terus tutup total, terus sedikit-sedikit hilang gerhana tersebut, sehingga matahari nampak seperti sebelum gerhana. Itu jika lo mampu, itu sampai 2-3 jam kejadian gerhana matahari, ya. Sholat setengah jam saja sudah terasa lama, tidak Pak? Cuma 2 rakaat setengah jam. 2 rakaat atau 4 rakaat sholat gerhana, Pak? 2 rakaat dengan 4 Al-Fatihahnya. Dan kita sebutkan 2 rakaat setengah jam sudah mulai kelimpungan, ya. Di samping itu imamnya juga apalannya setengah jam seakeh banget, Pak. Imamnya kadang gak nyampe segitu apalannya. Sudah panjang, ternyata matahari tetap dalam keadaan gerhana. Apa yang terjadi? Ya sudah, gak mampu lagi. Imamnya memang sudah apalannya habis, atau jamannya sudah terasa lama. Kita tidak dipaksakan sampai janjari. Ya. Sampai apa? Ya, betul. Tidak seperti itu cara. Sesuai dengan kemampuannya. Cuma kalau ditanya kapan waktunya, pelaksanaannya di awal sampai di akhir boleh. Bagaimana kalau selanjutnya kita terlambat? Arti terlambat seperti ini. Gerhana matahari sudah total, baru mulai, enggak masalah. Itu memang waktunya. Sepertinya sholat zuhur dari terbitnya matahari sampai kapan? Sampai waktu sholat asar, itu waktunya. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur jam 1, jam 2, itu memang waktunya. Dan safar namanya, dan melakukan zuhur di jam berapa, jam 2 zuhur, itu memang waktunya. Belum waktu asar. Ibu-ibu melakukan sholat di rumah jam berapa? Jam 2, sholat duhur. Itu waktunya. Sehingga kalau kita bisa dari awal, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kapan jamaah hadir, memenuhi sudah pada datang, kita laksanakan. Walaupun sudah masuk proses apa? Gerhana. Sampai kemudian batas akhirnya sudah bulat matahari. Kalau matahari sudah bulat kok masih sholat gerhana, itu tidak boleh malah. Melampaui batasan yang disyariatkan. Dari jam 7 sampai menjelang duhur. Padahal gerhana cuma sampai jam momennya 9:30 atau jam 10. Ini berlebihan. Ya. Iqalnya sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytum aysyan dan fasallu muttafaqun alaihi." Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, maka salatlah kalian hari ini, kayak Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi haditsin akhar, "Wa idza ra'aytum syai'an dzalika fasallu hatta tanjali." Rahu Muslim. Hadits yang lainnya, apabila kalian melihat syai'an min dzalik, sedikit saja dari gerhana, jadi mulai masuk waktu gerhana, fasallu, maka salatlah, berarti sudah masuk waktu salat gerhana. Kalau belum, ya jangan. Berita di media cetak elektronik sebagai apa? Perkiraan saja. Sebagai perkiraan saja. Tatkala beritanya jam 7, kita muraqabah mengawasi matahari jam berapa ini. Kira-kira masuk atau belum. Jangan antum belum masuk gerhana matahari. Blas, belum kelihatan kecaplok gitu batas jauhnya. Belum kelihatan hitamnya. Jam 6 pagi sudah sholat gerhana. Kenapa sih? Jam-jam harus pasar kok. Umur pasaran. Jadi cepat-cepat. Yang dengan sholat gerhananya belum terjadi. Ya, sholatnya berapa menit? 15 menit. Atau setengah jam. Jam 7. Kurang 10 baru gerhana. Bisa kan dari jam 6. Dan sholat Arab Tarika. Sholat kesusuar pasar di tempat kebilanya. Nah, itu enggak boleh. Belum waktunya. Wala tuqta salatul khusyuk ba'da tajalli. Dan tidak dibolehkan untuk salat gerhana itu diqada setelah matahari nampak jelas. Dari tertutup gerhana total, kemudian mataharinya mulai terlihat lagi, kemudian sama matahari bulat. Kemudian baru kayak mutan, oh iya sih gerhana, yuk bareng-bareng sholat, sudah selesai waktunya, ya kita qadhalah. Apakah ada qadha? Tidak. Waktumu telah hilang guna melakukan sholat gerhana. Wala yuk wala tukbo, sholat lukusuh ba'dan tajalli, li fawaqi mahalliha. Tidak boleh seorang mengqadha sholat gerhana setelah matahari nampak jelas. Dikarenakan telah hilangnya kesempatan untuk melakukan sholat gerhana tersebut. Bentaja lekusuhu obla iya lang bihi lang yusallu lahu. Sekarang apabila matahari gerhana, manusia nggak ada yang tahu apa artinya ada apa kan? Kemudian sampai matahari nampak lagi jelas, kalau mereka belum sholat ya sudah, jangan sholat. Jangan kau mengada-ada sholat khusyuk tatkala tidak terjadi gerhana. Itu adalah bid'atun dhalalatun. Kenapa kau bid'ah? Padahal sholatnya benar sesuai dengan yang disyariatkan tata caranya. Kenapa kau bid'ah? Karena pelaksanaan sebuah ibadah tatkala sudah ditentukan waktunya kok dilakukan di luar waktunya, maka itu adalah bid'ah. Semata dengan itu disebut apa? Bid'ah. Itu perkara baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bahasa Arabnya muhdatsah, hal-hal baru yang tidak ada syariatnya. Seperti sekarang ini, ibadah haji sudah berlalu waktunya. Sudah berlalu atau belum? Sudah. Selesai sudah ibadah haji. Tiba-tiba ada orang yang ingin haji. berangkat dia ke Saudi, kemudian dia wukuf sendirian di Arafah, oh bertemunya Arafah, mereka. Kemudian dia tiada santainya Ramadhan juga, mereka. Ya, tidak sah pelaksanaannya dikarenakan pelaksanaan tidak pada waktu yang ditentukan. Wasibatu salat kusuf, tata cara salat kusuf adalah ayusalliya rak'ataini yajharu fihima bil qira'ati 'ala sahih min qa'id ulama. Salat gerhana dilakukan dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Dan ini adalah pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama. Wa yaqra'u fi rakaatil ula, pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah wa suratan tawilatan, dan membaca surat yang panjang. Panjang, memang sunnahnya panjang. Surat kusuf ini sunnahnya apa? Panjang. Nah, Al-Baqarah seperti membaca satu surat Al-Baqarah. Nah, surat pertama, Al-Fatihah pertama, membaca suratan seperti Al-Baqarah, Al-Qadriha, atau seukuran dengan surat Al-Baqarah panjangnya. Kalau seandainya kok tidak akan Al-Baqarah hafalnya di 28, 29 atau 27, maka dia baca suratan-suratan tersebut yang sampai surat Al-Baqarah berapa juz? 2 juz lebih. Ya, 2 juz setengah kurang lebihnya. Ya. Maka kau membaca juz yang ke 27, 28 tambah. Ya suwi banget ya. Suwi banget betul Pak. Suwi banget. Begitu memang sunnahnya membaca salat apa? Gerhana. Memang disunnahkan memanjangkan bacaan. Tsumma yarka'u ruku'an tawilan. Kemudian ruku. Ruku. Ruku yang panjang disebutkan dalam hadisnya, ruku yang panjang, panjangnya seperti berdirinya. Nah, yang panjang seperti berdiri. Dumayar kawal sebaya kursan ya Allah menhamidah Rabbana walakad hamta khairiha minas salawat. Kemudian dia mengangkat kali kepalanya yang ihidah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd fil as-samawati wal ardhi as-sulusiya, sebagaimana salat-salat yang lainnya. Kemudian apa lagi kaum muslimin? Sujud? Tidak. Thumma yaqra'ul Fatihata wa suratan tawilatan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Bila samawati wal ardh surjia, kemudian diam sejenak membaca ta'awud dengan lirik, kemudian membaca basmalah dengan lirik, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selesai Al-Fatihah membaca kembali suratan setelahnya wa suratan tawilatan dunal ula. Tetapi suratan yang kedua ini lebih pendek daripada yang pertama. Biqadri surat Ali Imran. Sekadar surat Ali Imran. Itu pendek. Dipikir kul wadu ahad. Itu pendek. Humayarka. Setelah itu, mulai ruku. Setelah itu ruku. Bayudilur ruku'a. Memperpanjang ruku, panjang ruku, panjang ruku. Ya? Apa ucapannya? Doa-doa ruku bisa disebut semuanya, atau salah satunya, atau dua, atau tiga, diulang-ulang. Ini sebagai dalil ketika Syekh Al-Haymin ditanya, apakah boleh membaca doa sujud, doa rukuk lebih dari 3? Jawabannya, ya boleh. Tidak ada larangannya. Yang rukuk, sah. Kemudian yang lainnya adalah apa? Sunnah. Jangan nganggur. Tahu nganggur pak? Menang baik. Nabi kita mengatakan, inna sholat ala syughlun. Sesungguhnya yang namanya sholat itu adalah apa? Sebuah kesibukan. Syughul, sebuah kesibukan. Orang sibuk. Ya, yang namanya orang sibuk konsentrasi atau tidak pak? Konsentrasi. Sibuk kita ini. Dengan bacaan kita, dengan doa kita, dengan wirid kita, sibuk kita. Kalau kita lagi sholat sibuk, mikirin dagangan. Dagangan main dipikirin. Kali orang yang pokok bosok, pelanggan rugi, nota yang belum berbayar, utang, dan sebagainya. Itu, mudah-mudahan kita tidak. Ya, tidak beda. Kalau masih menjamin, ya. Sehingga kita tetap membaca doa-doa ruku, doa-doa sujud, yang banyak. Wadunah bil awal, namun panjangnya lebih pendek daripada ruku yang pertama. Thumma yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, mengucapkan sami'allahu liman hamid, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi min as-sama'i wa min al-ardh wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Thumma yasjudu sajdatayn tawilatayn. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Sujudnya panjang. Sebutlah berlama seperti panjangnya rukuknya. Kemudian duduk. Duduk biasa seperti halnya kita melakukan salat, tidak begitu panjang. Benar sujud lagi. Sujudnya yang kedua panjang lagi. Ini rukuk yang berapa pak? Pertama. Rukuk pertama dan rukuk yang kedua pun sebisa dengan itu. Lama yakin dulu sampai ada sejadain. Kemudian dia memperpanjang duduk di antara dua sujud, tetapi tidak begitu apa? Lama, tidak seperti dua sujud yang tadi. Lama yakin dalam atasannya terlakukan pula birmu'aini tawilatani usbitain tawilatani mitra manfa'al mur'ah pula thumma tasyahad bisanlim. Kemudian melakukan hal yang serupa pada rakaat yang kedua. Hal yang serupa pada rakaat yang kedua, kemudian pada rakaat yang kedua duduk tasyahud dan mengucapkan salam tasyahud dan bersalawat salat Ibrahimiyah, kemudian mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum. Itu tata cara pelaksanaan salat apa? Gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hadihi sifatus salat al-khusuf kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama ruya dhalika anhu min dhuriki ba'daha fi sahihain. Inilah dia tata cara salat gerhana yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Bukhari wa Muslim. Minha beliau menyebutkan di antara dalil hadis. Kalau tadi kan urutan ucapannya Syekh Shalal Fauzan, kita sekarang baca hadisnya. Di antara hadisnya ma rawat Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala beliau mengatakan, khasafatis syamsu fi hayati Rasulillah, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja Rasulullah ila al-masjid. Maka Rasulullah pun keluar dari rumah menuju ke masjid, Masjid Nabawi. Faqama wa kabbara wa saqa an-nasu wa ra'ahu. Ya? Maka beliau berdiri dan bertakbir mengusapkan manusia di belakangnya. Ini tentunya mengosongkannya sebelum takbir, bukan takbir dulu kemudian baru Terus yang sama, dia tidak seperti itu. Sebagaimana pelaksanaan sholat jamaah. Diluruskan sholat di belakang beliau, kemudian berikutnya dan berikutnya. Di sini baru kita tahu rekomendasi ibadah sholat, apapun sholatnya, ketika itu dilaksanakan jamaah dan dengan berjamaah, maka wajib penataan sholat yang rapat dan lurus. Sholat khusyuk dengan jamaah, sholat Jumat dengan berjamaah, sholat istisqa minta hujan dengan berjamaah, idain, dua id, fitri dan adha dengan berjamaah. Maka semua itu adalah diperhatikan yang namanya apa? Sholat. Ada seorang yang mengatakan tidak mengapa, tidak nempel, yang penting rata. Ada tidak kayak gitu apa? Ada di dunia apa itu? Dunia maya, dunianya atau dia orang hidup? Bisa kita lihat di potongan videonya dia mengatakan tidak mengapa, yang tidak mesti harus jejar, yang penting lurus. Dan dia mencontohkan adanya keributan dikarenakan adanya orang ketika dijejeri marah. Ini kan menimbulkan perpecahan katanya. Ini kan menimbulkan masalah. Tidak ada kewajiban harus rapat. Yang ada adalah lurus. Bahu dengan bahu, mata kiri dengan mata kaki. Itu tidak berarti merapat. Yang penting lurus saja. Hada batil. Ini batil. Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa riwayat. Sawu suhufaku, luruskan istiwa. Istiwa itu apa lama? Lurus. Sawa, sawa itu bahasa Arab, bahasa Indonesia sama-sama. Ini sama-sama lurus. Ini dia. Sawu suhufaku. Kemudian lapan tirainya apa? Segimu. Walaupun nasnya dibelaikan beberapa ulama, segimu lurus. Kemudian berikutnya sudur mukalamu, tutup yang longgar, tutup yang kosong. Artinya apa? Rapat. Ada yang celah, tutup. Kemana jalannya? Kalau celahnya di sebelah kiri imam, maka menuju ke balik. Sebelah kanan imam, maka menuju ke arah imam. Tutup celah, sudur mukalamu. Kata beliau begini, Allah min waridah ya Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku melihat di belakang punggungku beliau Rasul, aku melihat dari belakang punggungku adanya syaitan yang ada di sela-sela kalian yang akan menggodanya. Bukan syaitannya mau ikut sholat pak. Ini juga ada orang yang mengatakan di biaran sholat, syaitan ikut sholat kok dimarahi. Bukan kayak gitu pak. Syaitan ikut sholat menggabung sehingga dirapatkan sholat itu. Nadada al-kurujat di syaitan sebutkan dalam sebuah riwayat, jangan kau biarkan sholat di mana syaitan akan menggodamu di tempat itu. Nadada al-kurujat di syaitan artinya apa? Nabi Muhammad Nabi mengatakan al-ja'u bil-ja'bi wal-manki bil-manki, mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, yang dimaksudkan dengannya adalah apa? Nempel. Pundak dengan pundak, kemudian selewa. Arti selewa? Apa bahasa ini selewa? Selewa ini kayak darah, kayak mata selewa ya. Selewa itu, ini pundak, geser kanan, geser kiri, tidak rapat. Akibat tidak rapat, tidak terjadi lurus. Tetapi kasihan dia dari yang malah membela-bela mereka-mereka kaum yang sufi yang sholatnya tidak mau rapat. Dipupuk oleh dia tidak apa-apa, karena apa-apa meeting terus ya. Ada batil, na'udzubillah min dzalik. Ada keinginan di balik itu, ada udang di balik batu udangnya mati. Ini modal, jadi udang raksasa, batunya batu bata loh pak. kasihan. Ya. Dia pun mengatakan bahwa bid'ah Ahmadiyah tidak mengeluarkan manusia dari ahli sunnah. Hada batil. Bid'ah itu tolaklah. Sama saja bid'ah itu pada perihal akidah atau bid'ah itu pada perihal amalan. Nabi tidak membeda-bedakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah itu bid'ah akidah atau bid'ah amaliyah? Sekali lagi dia kasihan. Kasihan dia yang seperti ini, yang memiliki keinginan diterima oleh semua pihak. Karena mungkin beberapa kali talinya dibutuhkan sama mereka, akhirnya sudah lah, apa-apa. Walaupun bid'ah amaliyah, apa-apa, aku tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Na'udhu billahi min dzalik. Hadza tahlilu ma harrama Allah. Ini termasuk menghalalkan hal yang diharamkan. Bisa dibalik hal ini? Tahlilu ma haram. Allah mengharamkan bid'ah, dia menghalalkan. Na'udhu billahi min dzalik. Kemudian rekam muslimin rajimian, kita masuk ke hadisnya. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Maka Rasulullah keluar ke masjid, beliau mendirikan saf para sahabatnya, kemudian beliau berdiri dan bertakbir. Faqtara Rasulullah qiraatan tawilatan. Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang. Barakallahu fikum, di sini tidak disebut apakah Nabi membaca usalli salat khusuf rokataini mustaqbal kiblati adan bagaimana baik orang tahu syair Ramadan itu bahasa banget. Saya tidak tahu itu karena memang tidak ada lafaz yang tersebut dalam sunnah, itu bikinan orang ya. Tidak ada lafaz-lafaz seperti itu. Yang ada adalah apa? Manusia tahu hari ini terjadi gerhana. Nabi memerintahkan manusia masuk ke masjid. Kita akan melakukan salat gerhana. Sudah itu niat. Bukan salat duha. Bukan pula salat zuhur. Ya, sehingga tidak mungkin salat niat. Ucap kudu zuhur ya. Zuhur masih pada jalan. Nabi setelah terjadi gerhana ini, bukan zuhur, langsung otomatis. Sehingga tidak perlu salat khusyuk. Khusyuk syams, rokatain, musyak bulan kiblah, lillahi ta'ala. Seperti itu ya, malah jadi hafal. Antum jangan tiru itu, bid'ah, bolalah. Tidak ada di zaman Nabi sampai itu. Nabi begitu sudah mengosongkan langsung, musyak bulan kiblah menghadap ke kiblah, Allahu Akbar, langsung. Karena itu yang namanya sholat, satu ibadah dimulai dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan salam, bukan dimulai dengan yang lainnya, tapi dengan takbir. Sudah selesai pak. Apa ini? Tembemiki kok nih pak? Masya Allah. Ya insya Allah akan kita sambung membaca hadisnya dalam pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Satu, dua. Alhamdulillah. Baca Quran, baca mushaf gitu ya. Yang paling afdol, yang enggak pernah dapat di satu di antara ulama, yang paling afdol hafalan. Hafalan. Kalau tidak ada, maka sebagian ulama membolehkan. Membolehkan, karena memang tidak ada larangannya. Kalau seandainya kok mampu, maka jadi hafalannya. Karena itu imam diambil dari yang paling apa? Paling hafid. Yang paling hafid cuma 3 juz. Alhamdulillah 3 juz. Apa yang dia bisa baca, dia baca. Kalau seandainya dia membaca dengan mushaf, insya Allah diperbolehkan, karena memang tidak ada larangannya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kalau misalnya salat khusyuk, kebetulan jadwalnya itu dengan jadwal salat berikutnya, misalnya pas salat zuhur atau pas salat itu gimana kan? Umumnya khusyuk jam 11. Ya. sampai jam 2 umpamanya atau jam 3. Mana yang didahulukan pelaksanaannya? Ini butuh fatwa. Saya bukan ahli fatwa. Coba insyaallah Jumat yang akan datang berikan ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.